إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. حديث نمبر 573، حديث terakhir dari bab ini, bab keutamaan orang kaya yang bersyukur. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada beberapa orang fakir, orang miskin, muhajirin, fakir dan miskin sama dengan Al-Qur'an dan Sunnah, idza iftaraqa istama'a, idza istama'a iftaraqa. Jadi ketika disebut fakir saja, bisa fakir, bisa miskin. Disebut miskin saja, bisa fakir, bisa miskin. Tapi jika disebut dua-duanya, maka fakir lain, miskin lain. Orang-orang fakir dari orang muhajirin, orang Mekah yang hijrah ke Madinah, bukan asli Madinah, datang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Dhahaba ahluddutsuri bid-darajatil 'ula." Ahluddutsur yang dimaksud orang-orang kaya. Ya Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala, mendapatkan derajat yang tinggi, wan na'imil muqim, dan mendapatkan kenikmatan abadi, yang dimaksud surga. Maksudnya kami orang miskin ketinggalan. Orang kaya memborong pahala, orang kaya derajatnya tinggi, orang kaya akan mendapatkan kenikmatan yang abadi, yaitu di surga. Faqal, Nabi bertanya, wa madzaka, kenapa? Kenapa begitu? Mereka mengatakan, yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, sama. Wa yatasaddaquna wala natasaddaq. Tapi ketika mereka bersedekah, kami tidak bisa. Kami tidak bisa bersedekah, mereka bisa bersedekah. Wa ya'tikuna wala na'tiq. Mereka bisa memerdekakan budak, kami yang miskin tidak bisa. Inilah irinya orang-orang miskin di zaman Nabi. Inilah irinya orang-orang miskin terhadap orang kaya di zaman Nabi. Berbeda dengan irinya kita yang miskin terhadap saudara-saudara kita yang kaya. Ya, enak jadi orang kaya, bisa jalan-jalan tiap minggu, bentar ke Bali, Singapura, ya, saya boro-boro. Itunya yang dilihat. Orang miskin muhajirin tidak. Yang dilihat mereka bisa bersedekah, saya tidak. Mereka bisa memerdekakan budak, kami tidak. Ya. Yang dilihat akhiratnya bukan dunianya, tidak seperti kita orang-orang miskin di zaman ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala u'allimukum syai'a?" Maukah kalian aku ajarkan sesuatu? "Tudrikuna bihi man sabaqakum." Yang dengan sesuatu itu kalian bisa mengejar ketertinggalan kalian dari orang-orang yang telah mendahului kalian, orang-orang kaya. Mereka bersedekah, mereka zakat, mereka infak, mereka berderma, mereka memerdekakan budak. Kalian tertinggal kan? Mau nyusul? Aku ajarkan sesuatu yang bisa kalian pakai untuk menyusul. Ya. Wa tasbikuna bihi man ba'dakum bisa menyusul, bisa mendahului, bukan hanya menyusul ya, kalau menyusulkan bareng. Ini tasbikun, mendahului. Orang yang ada di depan kalian, ya, menyalip, menyusul, bagus, menyalip lebih bagus kan? Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Dan tidak akan ada seseorang yang lebih utama kecuali dengan melakukan apa yang kalian lakukan. Melakukan apa yang akan aku ajarkan kepada kalian. Ya. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, iya. Siap wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami siap melaksanakan apa yang akan engkau perintahkan agar kami bisa menyusul ketertinggalan kami. Qala, Nabi bersabda, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbirun. Hendaklah kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bertasbih, bertahmid, bertakbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dubura kulli salatin. Setiap di duburnya salat, ada sedikit khilaf bainal ulama tentang makna dubur. Dubur itu belakang. Ya, sebagian mengatakan, dan ini memang berdasarkan beberapa riwayat, duburi salat itu di akhir salat sebelum salam. Ya, di akhir salat sebelum salam. Sebagian mengatakan duburi salat setelah salam. Duburnya salat setelah salat. Duburnya salat sebelum salam. Ada dua pendapat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menengahi dengan mentarjih bahwa apa isinya? Apa isinya? Kalau isinya itu doa, kalau isinya doa, maka yang dimaksud duburus shalah adalah sebelum salam. Tapi kalau isinya zikir, subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya, maka duburus shalah setelah salam. Karena berdoa yang terbaik setelah sholat, apa ketika sholat? Ketika sholat. Terutama ketika sujud sebelum salam. Ya? Bukan setelah sholat. Tentu boleh berdoa setelah sholat, tentu boleh, tidak ada larangan. Tapi yang terbaik ketika sholat. Karena sedang bermuajahah dengan Allah, berhadapan dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah, apalagi ketika sujud. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah, yaitu ketika dia sedang sujud. Ah, yang tadi takbir apa doa? Apa zikir apa doa? Tasbih, tahmid, takbir, zikir apa doa? Zikir. Ah, maka duburus shalah yang dimaksud setelah salam, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin hari ini, membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali dan seterusnya, atau bisa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali atau 25, ada 10 ya, ada 3 jenis. Salasan wa thalathina marrah, 33 kali, 33 marratan, 33 kali. Ini satu riwayat. Riwayat lain 25 kali, riwayat lain 10 kali. Ada 3 riwayat. Tiga-tiganya tentu boleh kita amalkan. Mungkin mengingat waktu, mungkin agak buru-buru, ada kepentingan lain yang lebih mendesak. Ah, boleh hanya 25 atau 10. Di luar itu tentu tidak boleh. 20, 15, 7 tidak boleh, karena ibadah harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, alihat kita bisa menyaksikan bagaimana sebuah ibadah mahdhah mengalahkan sesuatu yang dianggap besar oleh manusia. Bersedekah, berinfak, nolong orang, bangun masjid, kemudian memerdekakan budak, keutamaan luar biasa. kalah oleh Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 33 kali dan seterusnya. Ya, oleh karena itu hanya Allah dan Rasulnya yang tahu mana yang besar, mana yang sedang, mana yang kecil. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kita tidak tahu, ini gaib. Maka menilai sebuah kebaikan ibadah harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Ya, dengan dalil kita bisa tahu. Tanpa dalil kita akan kemana-mana. Ya, tanpa dalil lebih bagus mana bersedekah ini itu, baca dengan dua rakaat sebelum subuh. Tanpa dalil besar kemungkinan salah jawaban, tapi dengan dalil kita akan tahu dua rakaat sebelum salat subuh lebih baik dari dunia seisinya. Dengan dalil, semuanya dengan dalil, ya, kita akan mendapatkan pahala umrah. Bahkan di riwayat lain, Imam Muslim meriwayatkan haji dan umrah hanya dengan berjamaah salat subuh di masjid, tidak keluar dari masjid sampai matahari terbit. Kemudian ketika matahari terbit, salat dua rakaat. Apa kata Nabi? Seperti umrah atau haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Siapa yang tahu? Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tidak tahu karena gaib. Oleh karena itu termasuk pelajaran bagaimana mengatakan si fulan lebih mulia dari si fulan lebih mulia dari si fulan. Ini dengan dalil. Ini dengan dalil. Ya. Tanpa dalil salah insyaallah taala, sebagaimana sebagian orang-orang Rafidah yang menilai siapa Utsman, siapa Ali, siapa Muawiyah dengan ra'yunya. Ya. Apa Utsman kaya raya, hidup dalam kemewahan, ya, bandingkan dengan Abu Dzar miskin. Nah, ini dengan ra'yunya. Dengan dalil tidak ada yang bisa mengalahkan Utsman kecuali Abu Bakar dan Umar. Ya, tidak ada manusia semulia Utsman, ya, selain Abu Bakar dan Umar. Ini dengan dalil. Gitu ya. Faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang fakir dari kalangan muhajirin ini kembali kepada Rasulullah SAW, kembali menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Roja. Faqalu, orang-orang fakir ini mengatakan, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna ya Rasul. Orang-orang kaya ikut-ikutan kami. Ya. Dikiranya kami bisa mengejar mereka dengan baca subhanallah, subhanallah. Orang-orang kaya tahu itu, lalu baca itu juga. Gimana ini? Ya, pakai apa ngejarnya? Kan mereka utama juga. Nah, tadi Nabi mengatakan tidak ada yang bisa mengejar kalian kecuali yang mengamalkan amal itu, kan? Jadi kalau tidak mengamalkan amal itu, tidak ada yang bisa mengejar kalian. Orang kaya dengar, mengamalkan itu pula sama. Sementara bisa sedekah pula, bisa zakat pula. Gimana ini? Ya, apa kata Nabi? Pakai apa lagi ini? Nabi tidak takalluf. Nabi mengatakan apa adanya. Fafa'alu mithlahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'." Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab apa adanya. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya sudah, memang Allah menghendaki seperti itu, mau apa lagi? Ya, yang penting kalian kan utama, mulia, gitu. Jadi tidak usah takaluf, nggak bisa ngejar sudah. Sebagaimana Umar tidak bisa mengejar Abu Bakar. Dan Umar mengatakan sudah, aku tidak akan menang melawan Abu Bakar selama-lamanya. Nggak usah takaluf. Kalau memang kalah, ya nggak apa-apa. Ya, yang penting kan selamat dari neraka, bisa masuk surga insyaallah taala, walaupun kalah dari yang lain. Ya, ini kita diajarkan untuk mengakui kekalahan kita, mengakui kekurangan kita, mengakui kelebihan orang lain. Ya, dalam Islam diajarkan sifat seperti ini. Karena berapa banyak dari kita yang sulit mengakui kelebihan saudaranya, itu sulit benar. Ya, berat sekali. Mengakui kelebihan orang lain itu berat. Ya, ini bagian dari ujian. Ya. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, Bukhari dan Muslim. Fi kul hadis, hirsu sahabati radhiyallahu anhum ala fi'lil khairat. Para sahabat begitu semangat melakukan kebaikan. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa yang paling bersemangat melakukan kebaikan? Para sahabat. Enggak ada yang lawan. Enggak ada yang menandingi. Ya. Kalau ada yang bertanya, gimana orang-orang khawarij? Gimana orang-orang khawarij? Bukankah jidatnya lebih hitam dari para sahabat? Wajahnya lebih kurus dari lebih pucat dari para sahabat? Badannya lebih kurus dari para sahabat? Tidak. Ya. Bukankah Nabi mengatakan para sahabat membandingkan sholat mereka dengan sholat khawarij, para sahabat merasa kecil. Puasa mereka dibanding dengan puasa khawarij, para sahabat merasa kecil. Jawabannya tetap tidak. Karena khawarij semangat dalam kebatilan. Apa yang dilakukan keliru. Gulu. Ya. Oleh karena itu timbangan adalah para sahabat. Maka orang yang lebih semangat dari para sahabat, tentu lebih semangat dari Rasulullah, gulu, berlebihan. Dan tidak baik. Ya. Kadang lebih buruk daripada yang malas. Lebih buruk daripada yang malas. Ya. Semangat tapi gulu. Gulu yang lebih itu kadang lebih berbahaya. Ya. Lebih berbahaya. Karena gulu yang lebih itu bisa menyebabkan kekufuran. Terutama ketika gulu terhadap apa? Yang menyebabkan orang-orang dulu binasa sesat. Apa? Gulu terhadap orang-orang saleh. Ini kan bab khusus di kitab Tauhid. Ya, binasanya orang-orang dahulu diakibatkan karena gulu. Sikap berlebihan menghormati orang-orang saleh. Sampai hari ini, lihat saudara-saudara kita yang akhirnya mendatangi kuburan, minta-minta kepada orang yang sudah mati, mengambil tanah kuburan dan seterusnya, diawali oleh apa? Mereka gulu terhadap orang-orang soleh itu. Mereka ini soleh, mereka ini dekat dengan Allah, mereka ini dosanya sudah diampuni oleh Allah. Tahu dari mana? Ya, mereka bisa mendekatkan diri kami dengan Allah. Berangkat dari situ, akhirnya mereka berbuat syirik. Ya. Berbeda kalau merendahkan, merendahkan dosa. Ada seorang soleh kita rendahkan, kita berdosa. Tapi tidak separah itu akibatnya. Ya, kita caci maki orang soleh kan dosa besar. Tetapi tidak kufur kan? Tidak kufur kan? Dosa besar tentunya. Tapi kalau kita lebihkan orang soleh itu bisa berakibat fatal, yaitu sebuah penyembahan. Wa tanafusuhum fi umuril akhirah. Mereka berlomba dalam urusan akhirat. Ciri khas para sahabat adalah mereka berlomba dalam urusan akhirat. Kalau kita berlomba dalam urusan dunia, itu kita. Ya, sama-sama berlomba. Para sahabat berlomba demi meraih ridho Allah akhirat. Kita berlomba demi karir, jabatan, uang, bisnis dan seterusnya. Ya. Maka jangan ngiri kita kalau Allah berikan sesuatu yang sangat besar kepada para sahabat berupa kemenangan, kehebatan, orang-orang miskin, orang-orang kafir direndahkan serendah-rendahnya di hadapan para sahabat, sementara kita sebaliknya. Ya, kita direndahkan di hadapan orang-orang kafir. Kita direndahkan oleh Allah di hadapan Amerika, Yahudi, Nasrani. Jangan ngiri, ya. Karena Allah berikan kepada para sahabat itu atas ketaatan para sahabat kepada Allah Rabbul Alamin. Ma kana 'alaihi salafus salih min infaqil mali fi sabilillah wa qiyamihim biwajib syukrihi raja'an lima 'indallah. Apa yang dicontohkan oleh salafus salih, para sahabat. Jadi kalau disebut salafus salih, itu yang pertama adalah para sahabat, rasul dan para sahabat. Kemudian diikuti tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Ya. Setelah itu sudah bukan salaf lagi, tapi khalaf secara zaman. Jadi salaf dan khalaf bisa dua arti. Yang pertama secara zaman. Secara zaman salaf adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Setelah itu khalaf. Ya. Secara pemahaman sampai hari ini terus ada, bahkan sampai saat di mana Allah menghendaki mencabut iman dari dada kaum muslimin. Ya, sampai akhir zaman. La tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum. Akan selalu ada di muka bumi ini orang-orang yang selalu berada dalam kebenaran. Itu salaf yang dimaksud. Secara pemahaman. Adapun secara zaman sekali lagi hanya tiga generasi tadi yang langsung dipuji oleh Nabi alaihi salatu wasalam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Tiga. Bagaimana keadaan para sahabat salafun salih ini min infaqil mali fi sabilillah, bagaimana mereka menginfakkan hartanya fi sabilillah. Oleh karena itu orang-orang miskin melihat ini. Orang-orang miskin melihat orang-orang kaya di zaman itu mengatakan mereka sedekah kami tidak bisa, mereka berinfak kami tidak bisa, mereka memerdekakan budak kami tidak bisa, gitu kan? Tidak yang lain yang disebut. Sebab kalau orang-orang kaya di zaman sahabat itu berfoya-foya, bermegah-megah, hura-hura, mungkin akan disebut oleh orang fakir itu. Ya, dan dalil-dalil lain tidak ada. Maka para sahabat dengan kekayaannya itu menggunakannya untuk meraih akhir, bukan dunia. Kemudian yang ketiga, wujuhul khairi kathiratun. Jalan-jalan kebaikan ini banyak, banyak sekali. Ya, maka tidak boleh kita putus asa ketika kita tidak bisa sedekah karena enggak punya uang, tidak bisa bantu orang yang sedang kesusahan, enggak bisa dengan tenaga kita karena kita lemah. Bahkan kita jalan sendiri saja susah. Ya, tidak bisa dengan tenaga, tidak bisa dengan harta, bisa dengan ilmu kalau dia punya ilmu. Ya, kalau tidak bisa, bisa dengan doa, bisa dengan akhlak, bisa dengan ini, itu kan banyak sekali. Ya, maka beliau membawakan bab khusus di kitabnya ini, bab bayanu qasrati turukil khair, ini sudah lewat di awal-awal dulu ya. Bab banyaknya jalan menuju kebaikan, banyak sekali. Bisa dengan hartanya, bisa dengan ilmunya, bisa dengan tenaganya, bisa dengan akhlaknya, bisa dengan kesabarannya, bisa hanya dengan berdoa. Berdoa, siapa yang tidak bisa berdoa? Karena berdoa bisa hanya dengan hati. Kan kita semua pasti punya hati. Ya, hanya untuk mendoakan saudara kita yang kesusahan di sana, maksud tidak bisa. Ya, aina insyaallah ta'ala. Bahkan apa kata malaikat kalau kita mendoakan saudara kita? Kita lihat ada saudara kita yang kesusahan, sudah 3 tahun sakit tidak sembuh-sembuh, ya. Kita berdoa kepada Allah tanpa pengetahuan dia. Ya Allah, sembuhkanlah sakitnya. Maksud tidak bisa seperti ini. Ya, ini kebaikan yang besar. Yang besar, apa kata malaikat? Malaikat juga mendoakan. Ya, misal kita mendoakan si fulan. Si fulan ini sudah 3 bulan ini di PHK, ya, tidak ada kerjaan, bahkan utang menumpuk dan seterusnya, kita kasihan. Lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bukakanlah pintu rezeki untuk si fulan. Ya Allah, berikanlah rezeki untuk si fulan. Ya, detik itu malaikat juga berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki pula kepada dia yang mendoakan itu, kita yang mendoakan. Ya, ketika kita berdoa untuk saudara kita min wajhil ghaib, tanpa pengetahuan dia, maka doa yang terbaik bukan di hadapan orangnya, ya, di belakang orangnya lebih ikhlas insyaallah taala. Ya, ini kan mudah sekali, kita semua bisa. Ya, maka keadaan seperti apapun, kita semiskin apapun, sebodoh apapun, selemah apapun, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena yang akan masuk surga bukan hanya orang kaya, bukan hanya orang pintar, bukan hanya penghafal Al-Quran, bukan hanya yang hafal mustalahul hadis, tidak. Ya, tapi yang taat kepada Allah Rabbul Alamin dengan berbagai macam keadaan. Ya. Kita lihat para sahabat kan tidak dalam satu apa? Satu macam, satu jenis, tidak. Seluruh sahabat adalah ulama semua, penghafal Al-Qur'an semua, pengumpul hadis Nabi semua, kan tidak. Tidak. Ya, kalau dalam hal yang wajib, ya. Seluruh sahabat tahu tentang yang wajib. Bagaimana wudu yang benar, bagaimana mandi junub, bagaimana salat lima waktu, seluruh sahabat faham. Tapi tentang mustalahul hadis, ilmu tafsir, faraid dan seterusnya, tidak seluruh sahabat menguasai. Ya. Kemudian hirsu fuqara'il muhajirina 'ala at-ta'allum. Orang-orang fakir muhajirin itu sangat bersemangat untuk belajar. Nah, jadi kefakiran mereka, kemiskinan mereka tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu. Kan nanya kepada Nabi. Ya, tidak seperti sebagian kita. Ya mau enak punya kendaraan, bisa ngaji ke sana kemari. Ya, saya enggak punya, gimana? Boro-boro mau ngaji. Nah, padahal tidak terhalang. Kan Allah menguji kita. Kalau dalam keadaan berat, naik angkot, naik bus, bahkan jalan kaki, insya Allah, Allah kasih kemudahan. Lama-lama Allah kasih kendaraan, ya, motor pertama, ya, terus mobil dan seterusnya, Allah menguji. Ya. Nah, ini orang-orang fakir muhajiri. Dalam keadaan fakir, tidak berharta, sedikit sekali hartanya, tetap bersemangat mencari ilmu. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk belajar. Mana syahidnya? Yaitu ucapan bala ya Rasulullah, ay nuridu an nata'allama dhalika lina'mala bihi linulhiqa man sabaq wa nahuzu bihi ala man ba'una fadlus sabaq. Iya, ketika mereka ditanya oleh Nabi, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengan sesuatu itu kalian bisa mengejar ketertinggalan kalian? Langsung dijawab bala. Ya, kita sudah belajar apa makna bala. Lebih fasih dari na'am. Dalam bab ini, dalam hal ini, bala lebih fasih dari na'am. Artinya sama, sama-sama iya. Untuk apa? Untuk mengejar ketertinggalannya. Ini sekali lagi menunjukkan orang-orang fakir dari kalangan para sahabat begitu semangat mencari ilmu. Lihat Abu Hurairah. Ya, lihat Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah ini masih berada di sukunya Daus, Yaman, kaya raya, hidup enak. Ya. Tapi dia rela lapar, hampir setiap hari lapar. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Ya. Bukan sekedar masuk Islam. Masuk Islam kan tidak perlu tinggal di Madinah. Bahkan enggak perlu datang ke Madinah, kan? Raja Najasyi. Raja Najasyi masuk Islam tanpa datang ke Madinah, tanpa bertemu Nabi, sah Islamnya. Buktinya disolati oleh Nabi dengan salat gaib ketika meninggal. Ya, Abu Hurairah datang ke Madinah tinggal lama di, bukan sekedar untuk masuk Islam, tapi mencari ilmu. 3 atau 4 tahun kira-kira bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengumpulkan 2 karung hadis. Hafidtu min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wi'a'i min al-hadis. Aku hafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2 wi'a', 2 wadah, 2 karung hadis. Karena apa? Selalu menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang muhajirin sibuk ke pasar berdagang, orang-orang ansor sibuk ke sawah, ladang bertani. Aku tidak sibuk kemana-mana. Aku selalu menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya sering lupa. Nabi bersabda, ingat-ingat lupa lagi. Nabi bersabda, ingat-ingat lupa lagi. Lalu beliau mengadu pada Nabi. kenapa hafalanku begini buruk? Lalu Nabi memberikan resep, kalau aku bicara, hamparkan surbanmu, pakaianmu. Sudah selesai, kumpulkan ke dadamu. Maka Abu Hurairah seperti itu. Setiap kali Nabi bersabda, menghamparkan surbannya, kayak nadain gitu, tadain ya. Nah, kemudian ditarik, tarik. Kata Abu Hurairah, setelah itu aku tidak pernah lupa sama sekali. Ya, tentu ini mukjizat. Antum enggak usah tirukan, ya. Percuma, ya. Sudah tidak ada mukjizat. Antum hafalkan, betul-betul hafalkan, lupa ya lihat lagi catatan, ya. Enggak perlu pakai seperti itu karena hal-hal seperti ini mukjizat yang tidak bisa kita tiru. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karamah para sahabat ridwanu alaihim jami'an. Ya, maka Abu Hurairah mengatakan tidak ada orang yang lebih banyak mengumpulkan hadis Nabi dari aku, tidak ada. Abu Hurairah berani berkata seperti itu. Ya, walaupun Abu Bakar, Umar sudah masuk Islam beberapa belas tahun yang lalu, Abu Hurairah tidak takut mengatakan seperti itu. Karena apa? Setiap hari Abu Bakar, Umar memang dari awal masuk Islam, tapi kan tidak setiap hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Hurairah setiap hari. Dan di awal-awal Islam kan sabda-sabda Nabi banyak tentang keimanan, akhlak dan seterusnya, ya. Setelah di Madinah kan banyak tentang hukum-hukum. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah betul-betul banyak mengandung hukum-hukum. Ya. Kecuali Abdullah bin Amr bin As, jujur beliau. Abu Hurairah jujur. Tidak ada lebih banyak dari aku mengumpulkan hadis kecuali Abdullah bin Amr bin As. Karena Abdullah bin Amr bin As bisa menulis, aku tidak bisa menulis. Abu Hurairah termasuk yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Abdullah bin Amr bin As bisa menulis. Maka lebih banyak lagi kan menulis. Ya. Yang terkenal dengan As-Sahifah As-Siddiqah, ya. Catatan-catatan naskah yang ditulis oleh Abdullah bin Amr bin As itu dimuat dalam Musnad Ahmad. Beliau menamakan dengan As-Sahifah As-Siddiqah. Masih ada tulisan itu sampai hari ini, yaitu di Musnad Ahmad. Ya. Nah, tahulah kita bahwa penulisan hadis Nabi dimulai dari zaman Nabi. Keliru kalau orang mengatakan 100 tahun setelah Nabi wafat baru ditulis hadis, keliru besar ini. Kita mau dustakan ucapan Abu Hurairah. Ini dan riwayat seperti ini banyak. Nabi berkhutbah. Selesai khutbah, ada yang bicara, ya Rasul, kami tertarik sekali dengan khutbah engkau. Maukah engkau menuliskan untuk kami bawa ke kaum kami? Pendatang rupanya ini, ya. Kata Nabi, tuliskan apa yang aku katakan tadi. Berikan kepada orang lain. Orang ini, dituliskan. Berarti penulisan Nabi, penulisan hadis Nabi sekali lagi dimulai dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun penulisan besar-besaran, ya. Penulisan besar-besaran dimulai dari zaman Umar bin Abdul Aziz, kemudian berakhir di zaman Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Setelah itu tidak ada lagi. Ya, sampai hari ini tidak ada lagi. Bahkan sampai zaman Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, zaman Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir sudah tidak ada lagi. Sudah selesai. Maka kita tahu hadis-hadis Nabi langsung muallak ke Bukhari, ke Muslim, ke Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ahmad. Tidak ada pakai sanad lagi sampai Bukhari. Kecuali Islam Jamaah, ya. Islam Berjamaah katanya punya sanad di situ. Ya. Ini Syekh Al-Albani saja enggak punya. Syekh bin Baz Utsaimin enggak punya. Bagaimana Islam Jamaah punya? Ya. Bagaimana bisa pertanggungjawabkan? Tentu tidak bisa. Ya, karena begitu pelik ilmu mustalahul hadis. Man arada an yata'allama amran yanbaghi 'alayhi an yas'ala ahla al-'ilmi liyuftuhu. Barang siapa yang ingin mempelajari sesuatu maka ingin mengetahui sesuatu, mempelajari sesuatu, maka dia harus bertanya kepada ahli ilmu untuk agar diberikan fatwa itu. Ya, ini sebagaimana yang sudah sering kita bahas. Ketika kita ingin mengetahui satu perkara, jangan buka Al-Quran, jangan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, jangan. Jangan. Ya, kenapa? Karena kita bukan ulama. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, ya. Beliau ditanya tentang satu permasalahan, beliau enggak bisa jawab, beliau kebet-kebet lagi Al-Quran, Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Iya, beliau ulama. Kita tidak. Kita bukan ulama. Maka ketika kita tidak tahu permasalahan, apa hukum bunga bank misalnya, apa hukum MLM misalnya, ya, jangan cari-cari sendiri. Ya, tanya saja. Kan ayatnya jelas. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanyakan kepada ahli dzikra. Allah tidak mengatakan jika kalian tidak tahu bukalah Al-Qur'an. Ya, bukalah dalil, enggak. Membaca Al-Qur'an, membaca dalil, hadis-hadis Nabi dalam rangka kita belajar. Dalam rangka kita belajar, oh begini ya, oh begini. Bukan dalam rangka mencari permasalahan, ingin menjawab permasalahan. Ya. Ya seperti antum bingung, ini saya sakit apa ya? Badan panas, badan dingin tapi dipegang kok anget panas, ya, kepala pusing, sakit apa ya? Apa yang antum lakukan? Datang ke dokter, selesai kan? Dijawab oleh dokter, dikasih obat. Apa antum datang ke perpustakaan tentang buku-buku kedokteran? Sakit apa? Kebet-kebet ya? Wah, saya kira tidak ada yang mengatakan kalau antum itu waras ya. Saya kira ya, kalau antum begitu ya, tinggal ke dokter, murah, gampang nanya. Itu ilmu dunia. Ilmu dunia yang entah seperberapanya dari ilmu akhirat. Ini ilmu akhirat berapa ribu kali lipat dari ilmu dunia, tentu lebih bertanya lagi. Cari orang yang kita sikok, orang yang kita percaya, bukan cari sendiri. Ya, kita lihat anak-anak muda hari ini yang tidak faham manhaj, bagaimana cara belajar, begitu gegabahnya, pengen tahu ini tinggal apa itu istilahnya, ensiklopedia, ya, wah tinggal baca itu, apalagi ada apa itu, internet, tinggal pejet, nah, bisa berfatwa dia dengan model MLM, syariah, klik, wah keluar, ya, nah, jangan, kan. Mereka siapa kita nggak tahu kan? Siapa mereka? Taruh ada orang nulis bawahnya dalam kurung Syekh Al-Albani, bisa nggak begitu? Tentu bisa kan? Ada orang nulis, wah suka-suka dia, kasih dalil-dalil dikit dah, ya, kasihlah Sahih Bukhari begini, halamannya salah juga nggak bakalan dicek gitu, ya, Sahih Muslim nggak bakalan dicek, ya, satu-satunya yang tahu ketawa ini, apa ini? Jadi ilmu jadi murah sekali. Jadi ilmu seolah jadi mudah sekali. Ya, jadi seolah kita mengecilkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i yang berjalan ribuan kilometer untuk mendapatkan satu hadis, dua hadis, sekarang tinggal pencet. Gitu. Kalau untuk memudahkan tentu boleh, tidak ada larangan. Tapi kalau ini dipakai untuk pengganti mendatangi majelis, bertanya kepada para ulama, ini betul-betul merendahkan. Ya. Kejangan ya. Jangan, apalagi sekarang ada BBM-an, ya, ini itu seolah jadi bisa berfatwa semua, ya, jadi merendahkan ilmunya para ulama, ya, hati-hati. Sekali lagi kita tidak ilmu itu harus datang dari orang yang thiqah, yang kita thiqah. Fadlullahi azimun yu'tihi mayyasha. Keutamaan Allah, karunia Allah itu besar. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, enggak ada jawaban. Kenapa yang dipilih sebagai nabi adalah Ibrahim, kemudian anaknya Ismail, tidak anaknya yang lain? Enggak ada jawaban. Allah yang memilih, suka-suka Allah. Ya, dan tentu Allah tidak asal-asalan. Ya. Kenapa Nabi Muhammad SAW? Kenapa ini? Tidak ada. Ini Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, termasuk. Kenapa si fulan yang dapat hidayah ini? Sementara adiknya yang bergaul dengan dia, abangnya, malah enggak ikut ngaji, orang lain ngaji, orang yang jauh-jauh datang ke situ, tetangganya malah enggak ngaji. Dan ini kan sesuatu yang kita lihat sehari-hari, kita enggak bisa tahu jawabannya. Allah berikan hidayah itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Kan rata-rata kita kan minta hidayah, ya. Apa yang minta hidayah itu yang ngaji sunnah semua, yang enggak ngaji sunnah enggak minta hidayah? Enggak minta. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami. Allah enggak kasih. Suka-suka Allah. Ini betul-betul rahasia Allah. Maka beruntung, bersyukur. Bersyukur besar kita kepada Allah ketika kita termasuk dipilih oleh Allah, diberi hidayah sunnah ini. Ya, nikmat yang sangat luar biasa, terutama di zaman sekarang ini. Ketika syubhat merajalela, ketika bid'ah merajalela, syirik merajalela, Allah berikan hidayah kepada kita, tauhid, sunnah, kenikmatan yang luar biasa. Ya, kita berpesan kepada Allah, kita memesan kepada Allah, kita mengikat perjanjian kepada Allah, kan tidak. Betul-betul Allah memberikan kehendak Allah itu kan? Bagaimana kita tidak bersyukur? Ya, atas usaha kita. Orang kadang-kadang lagi main ke rumah teman, ketemu. Ya, datang ke masjid, ada apa itu rame-rame, duduk, kena, ya, dapat. Ya. Kan bukan usaha kita. Allah yang memberikan hidayah. Nah, termasuk hidayah Islam seperti itu. Berapa banyak orang yang masuk Islam dengan cara-cara yang sangat sederhana. Karena inilah, karena sekedar mendengar salam lah. Ya, Allah mempunyai banyak jalan untuk memberikan hidayah kepada seorang manusia. Wala yahiqqu lil mar'i al-i'tiradu 'alayhi subhanahu wa ta'ala fima tafaddala 'ala 'ibadihi. Maka tidak boleh seseorang, tidak berhak bagi seseorang untuk menentang ini, ya. Bahkan jangankan menentang, bertanya, tidak boleh seperti tadi. Ya. Kenapa bukan Abu Thalib, ya? Mestinya yang pantas diberi daya itu Abu Thalib, kenapa malah Abu Sufyan? Kan begitu. Abu Sufyan musuh Nabi. Berapa banyak kaum muslimin yang dibunuh oleh Abu Sufyan? Berapa kali Nabi dan para sahabat susah menderita gara-gara Abu Sufyan? Malah Abu Sufyan diberi daya. Sementara Abu Thalib membela Nabi, melindungi Nabi dari serangan Abu Jahal, Abu Lahab. Disesatkan oleh Allah dan kekal di neraka selama-lamanya. Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Ya. Lianna dzalika la yunafi hikmatahu wa 'adlahu. Hal seperti ini bukan berarti Allah tidak mempunyai hikmah, Allah tidak adil. Semuanya justru menunjukkan keadilan Allah, hikmah Allah. Allah Maha mempunyai hikmah dan Allah Maha adil. Liya'lama al-mar'u anna al-ata'a min Allah imtihan. Agar seseorang tahu pemberian Allah itu ujian. Kita diberi rizki yang begitu banyak, ya. Asal jualan ini laku, bisnis ini sukses, ini diuji oleh Allah. Bersyukur apa tidak? Ya. Wal man'u minhu subhanahu ibtila. Begitu juga tidak diberi. Jualan ini bangkrut, bisnis ini gagal, ya, miskin lagi. Ya, ini sama ibtila. Ibtila imtihan, sama ujian. Tapi yang satu kebaikan, yang satu keburukan. Sama-sama ujian. Ya. Fal mu'minu yashkuru indal ata, dan seorang mukmin itu bersyukur ketika diberi dan bersabar ketika tidak diberi. Wa ya'lamu anna kulla dzalika biqadar. Dan dia yakin bahwa ini semua takdir. Allah yang menentukan. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Wajib bagi kita bersyukur kalau mendapatkan sesuatu. Wajib bagi kita bersabar kalau tidak mendapatkan sesuatu. Yang terakhir. Jawazu muraqabati ahli al-khair wal ilm. Bolehnya muraqabah ahli ilmu, ahli kebaikan, boleh. Diawasi, ngawasin, boleh. apabila hal ini tidak merugikan dia, memudorotkan dia. Ya, kita punya syekh, punya guru, ya, dia ngapain kita, ini boleh. Dia ada orang baik ini, kita lihat, ya, bagaimana kehidupannya, kita bisa mengambil pelajarannya, mencontoh yang baik dan seterusnya, boleh. Apabila tidak memudorotkan dia, membuka aibnya, auratnya, ya, ini boleh. Ini kan dilakukan oleh fuqara muhajirin. Mereka bisa tahu kan? Karena muraqabah, ya, mengawasi. Gitu. Ini sekali lagi boleh dengan tujuan kebaikan, bukan dengan tujuan membuka aurat. Allahu a'lam. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pertanyaan, apakah boleh kita menanamkan perasaan yakin pada diri kita bahwa kita insya Allah akan masuk surga dan selamat dari azab neraka? Merasa selamat tidak boleh dari neraka. Kalau ini boleh, tentu Nabi tidak merengek minta diselamatkan dari neraka. Tidak boleh. Tidak boleh. Mana dalil bahwa kita pasti tidak masuk neraka? Mana? Tidak ada kan? Oleh karena itu kita terus memohon kepada Allah, merengek kepada Allah, jangan sampai kita dimasukkan ke dalam neraka. Apakah boleh kita berharap? Harus. Harus bahwa kita punya harapan masuk surga. Sebab kalau tidak punya harapan kan berarti putus asa. Artinya betul-betul kita takut dimasukkan ke dalam neraka, dan kita berharap kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Dua-duanya harus ada pada diri kita. Oleh karena itu ada khauf, ada roja. Dua-duanya harus ada. Ada seorang pemuda yang dalam keadaan sakaratul maut, diajak bicara oleh Nabi, habis itu meninggal. Nabi bertanya, ada apa pada dirimu? Saya ada ketakutan masuk neraka ya Allah, tapi saya juga ada harapan masuk surga. Apa kata Nabi? Tidak berkumpul pada diri seorang dua hal ini, yaitu khauf dan roja, melainkan dia akan masuk surga. Ya, jadi harus ada dua-duanya. Kesalahan apa saja yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan umroh pada zaman sekarang ini? Banyak diantaranya memakai pakaian ihram dari Jeddah. Jelas ini kesalahan. Karena sebelum sampai Jeddah, itu sudah melewati mikot. Harus sudah memakai pakaian ihram bagi laki-laki. Kemudian umroh berkali-kali. Umroh berkali-kali. Kan umroh itu 3 jam selesai. Sudah sampai sana, besok umroh lagi. Besoknya umroh lagi. Atau sehari bisa 2 kali umroh. Ya, ini bid'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sekali perjalanan sekali umroh. Beliau di Mekah itu beberapa hari, misalnya dalam Futuh Mekah, beliau umroh sekali. Karena bid'ah umroh berkali-kali. Dan lain-lain masih banyak, ya. Tentang melempar jumrohnya apa, mencium Hajar Aswadnya tanpa tawaf. Jelas ini keliru. Mencium Hajar Aswad tanpa tawaf. Mencium Hajar Aswad hanya disunahkan oleh Nabi di saat tawaf. Nah, banyak dari kita langsung masuk ke dari pintu Babu Salam misalnya, langsung curuk ke Hajar Aswad. Udah dapat nyium pulang. Ya, enggak ada sunahnya ini. Ya. Jadi mencium Hajar Aswad itu ketika sedang tawaf. Banyak pulang ke hotel, alhamdulillah saya bisa nyium, ya. Saya nanya, tawaf enggak tadi, Pak? Enggak. Ya, nah, mereka enggak paham. Jadi dikiranya mencium Hajar Aswad itu berdiri sendiri, tidak. Mencium Hajar Aswad itu sunnah ketika tawaf. Ya. Jenggot ana tumbuhnya hanya sebelah. Sebelah kiri doang gitu. Dan tidak lebat. Apakah boleh ana melebatkannya dengan menggunakan obat? Ah, belum tentu ya. Apakah dengan obat pasti lebat kan? Belum tentu. Bisa juga malah habis. Ya. Ah, enggak usah takaluf ya. Kalau dirapikan boleh lah. Maksudnya di segenggam ya. Segenggam. Kalau beda kiri dan kanan, saya kira ini rusak ya. Mungkin karena apa ya, disamakan ya, sama-sama segenggam, mudah-mudahan sama. Nasrani dikatakan beramal tapi tidak berilmu. Apa maksudnya? Apa ada contohnya? Iya, orang-orang Nasrani kan beramal kan? Mereka kebaktian, mereka nangis-nangis di gereja, mereka memberikan, tapi semuanya tanpa ilmu sama sekali. Apa yang dilakukan oleh kaum Nasrani tidak pernah diajarkan oleh Yesus, oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, itu yang dimaksud. Beda dengan Yahudi. Yahudi tahu, ini tahu, itu tahu, ini tahu, itu tahu, tapi tidak mengamalkan. Maka ucapan orang Yahudi tanya kepada Muhammad tentang roh. Kalau dia jawab begini begitu, berarti dia bukan Nabi. Kalau dia diam gak bisa jawab, berarti dia Nabi. Itu Yahudi, berarti tahu kan. Abdullah bin Salam bertemu pertama kali dengan Nabi, bertanya tiga hal. Ya Muhammad, aku bertanya kepadamu tiga hal, tidak mungkin bisa jawab kalau bukan Nabi. Ya, lihat, ucapan ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Salam berilmu, seorang Yahudi. Ya, makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli surga apa? Kenapa seorang anak kadang mirip bapaknya, kadang mirip ibunya? Ya, tanda besar pertama apa yang akan datangnya hari kiamat kan 10, yang pertama kali muncul apa? Semuanya dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hak, dengan benar, lalu Abdullah bin Salam masuk Islam. Ada kisah seorang anak muda yang menggendong ibunya, dikatakan bahwa dia belum membalas kebaikan ibumu tersebut, kecuali dia membebaskan budak. Maksudnya apa? Saya kira pernah kita bahas ya. Pernah kita bahas ya. Seseorang, ada sudah kita baca hadisnya. Seseorang tidak bisa membalas kebaikan ibunya, kecuali dia mendapatkan ibunya itu menjadi budak, lalu dia bebaskan. Ya. Pernah kita baca hadis. Di lingkungan tempat saya ngontrak, pengurus SRT mewajibkan iuran bulanan untuk kas RT. Tapi tidak jelas peruntukannya. Bolehkah saya tidak membayar dengan dalih harta seorang muslim haram diambil jika tidak ridho? Ini bagian dari kekuasaan ya. Kan RT itu bagian dari uli amri saya kira. Maka RT berhak bikin peraturan seperti ini dengan apa kepentingan-kepentingan tertentu, kecuali jelas diselewengkan dan seterusnya. Oleh karena itu kita akan boleh untuk apa dan seterusnya ya, ini perlu pembahasan lagi. Allah. Sahabat ana sudah pisah ranjang selama 4 bulan lebih. Sementara itu istrinya minta cerai, tetapi suaminya tidak mau menceraikan. Bagaimana penjelasannya? Tentu ini ada masalah ya. Hal seperti ini ada masalah, tidak bisa dijawab kecuali dengan menghadirkan langsung masalahnya apa. Sebagaimana apa yang ditunjukkan di dalam Al-Quran, panggil keluarga dari suami, panggil keluarga dari istri. Ya, ditanya apa masalahnya. Kalau perlu pisah, bisa, gak apa-apa, dengan cara yang baik. Cerai di dalam Islam kan tidak haram. Nabi pernah menceraikan istrinya ya. Salah satunya Hafsah pernah dicerai oleh Nabi setelah peristiwa madu itu. Tetapi setelah beliau dikasih tahu oleh Jibril bahwa Hafsah adalah istri Nabi di surga, maka beliau merujuk kembali. Berarti cerai tidak aib, bukan aib. Saya seorang istri yang menikah beberapa bulan lalu, tetapi pernikahan saya menggunakan acara bid'ah dengan tujuan mencari keuntungan, tetapi malah banyak utang. Siapa yang berkewajiban membayar hutang? Suami saya atau orang tua yang menyelenggarakan? Ya, siapa yang menyelenggarakan ya? Biasanya orang tuanya kan? Biasanya kalau suami itu kan maunya kan yang penting sah, ya. Kan tujuan suami itu kan bukan itu, ya. Tujuan besar seorang laki-laki ketika menikah kan bukan rame-ramenya, gitu. Justru maunya malah sepi-sepinya, ya. Bukan rame-ramenya. Biasanya orang tua yang mau itu biasanya orang tua. Merasa temannya banyak, pingin ngundang temannya. Yang menanggung orang tua. Jika suaminya ini ikut membantu tentu baik. Apakah yang dapat kita lakukan untuk mendakwai keluarga kita? Bagaimana jika ajal lebih dulu menjemput mereka sebelum mendapat hidayah? Ini bagian dari apa yang kita bahas tadi. Berarti Allah memang tidak menghendaki dia mendapatkan hidayah. Belum didakwai, sudah meninggal. Ini bagian dari kekuasaan Allah, kita tidak tahu apa-apa. Ya, yang penting kita usaha saja. Ya, mendakwai keluarga kita. Mohon penjelasan tentang shaf salat berjamaah untuk akhwat. Apabila sudah ada hijab yang cukup tinggi seperti di masjid ini, apakah tetap shaf salatnya yang terbaik adalah yang menjauhi hijab? Iya, tidak ada. Pertama, hijab tidak ada sunahnya dari Nabi. Dalil-dalil sahih, tidak ada satupun dalil bahwa masjid Nabi membatasi antara shaf laki-laki dengan perempuan dengan hijab. Ini yang pertama. Yang kedua, ada beberapa dalil yang menunjukkan tidak ada hijab. Misalnya ucapan Nabi, kalian para wanita jangan mengangkat kepala terlebih dahulu sebelum kira-kira laki-laki berdiri dari sujud. Karena apa? Takut melihat aurat laki-laki, karena banyak di antara para sahabat yang pakaiannya tidak sempurna. Ya, ini menunjukkan tidak ada hijab. Kalau ada hijab, tidak mungkin Nabi bersabda seperti ini. Kemudian ada seorang munafik yang ketika sholat selalu milih di belakang. Sambil sholat sambil nengok belakang karena ada seorang wanita yang sangat cantik. Ya, ini munafik, ini bukan sahabat. Kalau ada hijab tidak mungkin terjadi peristiwa seperti ini. Ya, belum nanti kalau sujud tilawah. Kalau imam baca Al-Quran, ayat sajdah, sujud tilawah, tentu semua makmum harus ikut sujud. Kalau pakai hijab bagaimana? Kan enggak tahu kalau ini sujud Allahu Akbar. Ya, mereka ruku enggak lihat. Muskil kan? Berarti hijab tidak ada. Maka jangan membahas masalah hijab karena hijab itu tidak ada. Ya. Nah, maka pertanyaan ini keliru. Bagaimana ini sudah ada hijab? Apakah wanita tetap paling belakang? Ya iya, karena hijab memang tidak ada. Maka saf wanita terbaik tetap paling belakang. Jadi jika wanita datang ke masjid ini, maka pilih yang paling belakang dari masjid ini, di dalam masjid, ya, bukan di luar masjid ini, ya, di kotakan masjid ini. Ah, yang datang kemudian depannya, yang datang kemudian depannya. Ah, masalah selanjutnya bagaimana kalau begitu datang sudah ada satu saf paling depan, maka kita memakai kaidah akhafud dararain, mudarat yang lebih kecil. Sebab kalau kita pilih yang paling belakang, mudarat ini lebih besar, ya. Saf pertama dengan saf kedua jaraknya 5 meter misalnya, ya. Ah, ini kan mudarat lebih besar. Maka kita ngalah, tetap di yang paling depan. Nah, jika ibu-ibu di sini sudah paham semua, salat Isya misalnya, langsung isi yang paling belakang. Sudah penuh yang paling belakang, depannya. Sudah penuh depannya, depannya lagi, dan seterusnya. Saya guru les bahasa Inggris untuk SMA ke atas. Saya mengajar di rumah saya, apa hukumnya murid laki-laki, perempuan, saya campur aduk? Ya tidak baik, ya. Tidak baik, pisah, ya. Kalau memang harus dicampur, harus ada sekat, hijab, ya. Karena yang terbaik dari kita adalah yang menjaga antara laki dan perempuan. Kalau hanya menerima, ini gurunya perempuan misalnya, menerima murid perempuan semua lebih baik. Gurunya laki-laki hanya menerima murid laki-laki saja, itu lebih baik. Waktu sholat maghrib tiba masih di tol macet, sampai di tujuan sudah masuk waktu isya. Apa boleh dijamak dengan isya? Iya, Ini salah satu alasan kenapa kita boleh menjamak. Ya, maghrib dengan isya, duhur dengan asar. Macet, kebakaran, kebanjiran dan seterusnya ya. Kalau pas waktu isya tiba, apa salat isya berjamaah dulu, setelah itu salat maghrib sendiri? Tidak. Salat maghrib dulu. Karena salat tidak boleh dirubah urutannya. Maghrib dulu baru isya, isya dulu baru subuh, subuh dulu baru duhur dulu baru asar, asar dulu baru maghrib dan seterusnya. Ya. Walaupun orang-orang sedang salat isya, kita masuk ke dalam jamaah mengikuti mereka, tapi niatnya salat maghrib. Ya, tetap 3 rakaat tentunya. Ah, setelah itu baru kita salat isya. Allahu a'lam bissawab. Ya, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.